Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku tinggikan namamu. Menimpa hatiku. Malam ini kami mau diubahkan. Kami mau